Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pertemuan yang lalu kita membahas tentang bantahan untuk sekelompok ahlil kalam dan ahli mantik yang tidak mendapatkan taufik untuk bisa memahami konsekuensi yang benar dari penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Telah kita lewati pada beberapa pembahasan bahwasanya ittifaqul asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Bahwasanya kesamaan dari sisi nama tidaklah mengharuskan kesamaan pada yang dinamai. Ini jelas. Nah, di sana sederetan ahli bid'ah kekuncangan mereka dalam memahami kaidah ini bermacam-macam. Taib, ada yang menempuh kebalikannya secara mutlak. Berarti apa? Mereka mengatakan kesamaan dari sisi nama mesti mengharuskan kesamaan apa? Yang dinamai. Paham? Yang mengambil konsekuensi ini secara mutlak siapa? Orang-orang musyabbihah. Orang-orang musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, mereka mengambil konsekuensi tersebut. Berarti ketika sifat Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan misalnya dengan sifat melihat, maka mereka ketika melihat itu ditetapkan bagi Allah terpatri pada diri mereka, berarti sama dengan melihatnya makhluk, karena sama-sama disifati dengan melihat, penamaannya sama yaitu melihat. Nah, ini orang-orang musyabihah. Di sana ada yang menempuh jalan kebalikan. Dikarenakan menyamakan Allah itu tidak boleh. Nah, akhirnya mereka dengan sebab keliru dalam memahami kaidah akhirnya menempuh penolakan. Nah, dikarenakan penetapan sifat-sifat itu akan mengharuskan penyamaan Allah dengan makhluk, maka mereka akhirnya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan siapa? Golongan siapa, Alif? Secara umum dulu, yang menolak sifat-sifat Allah apa? Mu'attilah. Yang mu'attilah, ikhwani fillah, terbagi lagi dari sisi apa? Konsisten atau tidaknya dengan kaidah yang mereka buat. Kaidah mereka apa dalam masalah ini? Naam. Kaidahnya yaitu apa? Ketika kesamaan nama mengharuskan kesamaan yang dinamai, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan para makhluk, maka agar Allah tersucikan dari penyamaan dengan makhluk, akhirnya mereka menolak nama-nama, ya tidak? Karena penetapan nama dan sifat, menolak nama juga sifat. Karena penetapan sifat-sifat Allah itu akan menjadikan Allah itu sama dengan makhluk. Paham? Sampai sini. Nah, akhirnya mereka menolak sifat. Nah, ada yang konsisten dengan kaidah ini. Akhirnya menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sekaligus namanya. Jadi ditolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, siapa mereka ini? Endak Syahrul. Yang betul-betul konsisten dengan kaidah batil tersebut, sehingga nama-nama dan sifat-sifat Allah ditolak secara totalitas. Siapa itu? Endak Maulana. Dari kelompok Mu'attilah semuanya ini. Siapa? Mbak Muhammad Jahmiyah. Taib, Jahmiyah. Kemudian ada yang mulai ragu dengan apa kekonsistenan dalam menjalankan kaidah. Masa sih tidak punya nama? Nah, akhirnya muncul firqah berikutnya apa? Yang mereka menetapkan nama, berani menetapkan nama. Tapi nama sekedar nama, tidak terkandung di dalamnya sifat. Sebab dalam masalah sifat mereka meyakini seperti Jahmiyah. Paham? Akhirnya semua sifat mereka tolak, sehingga hanya menetapkan nama yang kosong dari sifat. Siapa ini? Zakaria. Mu'tazilah. Baik. Muncul kemudian apa? Kebingungan lagi. Masa tidak ada sifat bagi Allah sama sekali? Tidak mungkin jagat raya yang ada ini diciptakan oleh zat yang tidak disifati dengan ilmu. Karena Allah menciptakan, semuanya meyakini ya tidak? Berarti yang menciptakan itu mesti memiliki ilmu, memiliki kudrah, kemampuan, memiliki sifat hidup ya tidak? Masa menciptakan tidak memiliki sifat hidup? Nah munculnya firqah, Naam, Kullabiyah, Maturidiyah dan Saba Asy'ariyah. Nah, ini yang paling Naam paling apa tidak konsisten dengan kaidah, kawan. Kenapa? Semuanya kembali kepada pengandalan akal. Akhirnya karena yang diandalkan akal, mereka terjatuh dalam kontradiksi yang banyak. Naam. Nah, Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, akhirnya mereka berani menetapkan beberapa sifat dengan alasan karena akal Naam telah menetapkan hal tersebut, mengharuskan untuk kita menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah. Akal mereka, karena mereka mengedepankan akal. Taib. Dan sebenarnya paling mudah untuk membahas membantah Asy'ariyah, ikhwan. Sebagaimana akal mampu menetapkan sifat-sifat yang kalian tetapkan, demikian pula sifat-sifat yang lain akal pun mampu. Nah, sebagaimana kalian menetapkan sifat hidup bagi Allah dengan kehidupan yang berbeda dengan para makhluk, maka demikian pula hendaknya kalian menetapkan sifat cinta bagi Allah dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungannya. Iya kan? Nah, ini deretan-deretan akhwan kelompok-kelompok Mu'attilah, baik Mu'attilah secara kulli keseluruhan maupun Mu'attilah secara juz'i, parsial sebagian saja. Nah, sampai di sini harus sudah paham. Ini dasar untuk memahami tentang firqah dalam pembahasan itsbatus sifat, penetapan sifat-sifat bagi Allah. Nah, dan dari kelompok itu, ikhwan, ada kelompok yang lebih parah lagi, yaitu kelompok yang sampai-sampai mengingkari penetapan wujud Allah. Nah, saya menetapkan wujud Allah saja mereka tidak mampu, tidak berani. Inilah apa firqah ahlil kalam yang paling parah. Taib. Apa yang menjadikan firqah-firqah itu kebingungan? Nah, kemarin disebutkan akhwan dengan pembahasan mantik. Ya mungkin sebagian paham, sebagian belum. Cuman inti yang harus antum pahami adalah pembahasan tadi, ringkasannya. Nah, adapun pembahasan yang kemarin intinya bahwasanya lafaz-lafaz ikhwani fillah. Perlu diketahui lafaz-lafaz itu. Terbagi menjadi ada dua jenis lafaz yang di sini butuh kita ketahui maknanya. Dua jenis lafaz. Yang pertama al-lafzul mushtarak dan yang kedua al-lafzul mutawatir. Al-lafzul mushtarak yaitu suatu kata yang digunakan untuk beberapa makna, untuk menunjukkan beberapa makna itu namanya. Atau dengan kata lain lebih mudahnya dalam bahasa kita itu kata-kata yang bersinonim. Paham? Seperti mata ya, Pak. Mata digunakan untuk mata kepala kita yang nempel ini, juga bisa untuk apa? Mata, yaitu air, mata air. Naam, ain. Ain ikhwani fillah dalam bahasa Arab untuk mata ini, juga untuk mata air, juga untuk jasus, ain, mata-mata yang dikirim untuk memata-matai. Naam, intelijen. Taib, jasus. Ini namanya apa? Istilahnya lafdul apa? Wahyu, lafdul mushtarak. Satu kata tadi digunakan untuk beberapa makna. Baik. Nah, apakah sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk ini masuk kategori lafdul mushtarak? Maka jawabannya apa? Bukan. Jawabannya bukan, ya, Pak. Kenapa? Karena makna sifat melihat misalnya. Sifat melihat. Nah, asal makna melihat pada Allah dan melihat pada makhluk sama enggak? Asal makna. Melihat, kita paham asal makna dalam bahasa Arab melihat yang melihat, ya tidak? Cuman hakikat sifat melihat tersebut antara Allah dan makhluk sama atau tidak? Tidak. Berarti ini bukan lafaz mustarok namanya. Tapi ada istirakul lafaz. Dibalik. Nah, kalau masuk lafdul mushtarak tidak, karena bukan sinonim itu. Tapi di situ ada ishtirakul lafzi, adalah ada apa? Unsur kesamaan dari sisi lafaz. Ya, unsur sama dari sisi lafaz, yaitu lafaznya sama. Lafaznya sama. Nah, dan asal maknanya pun sama, cuman hakikatnya beda. Paham? Jadi antara Allah dengan makhluk, ketika kita menetapkan sifat melihat, sifat mampu, sifat mendengar, sifat kalam, sifat-sifat ini, nah, dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, lafadznya sama enggak? Lafadznya sama enggak? Ishtirakul lafzi. Dan makna kulli, makna na'am dasar mudahnya itu. Nah, makna dasar ini, nah, apakah mungkin wujudnya, yaitu wujudnya bisa di indera dan seterusnya? Tidak, karena itu hanya sifatnya maknawi, ada di benak kita saja. Paham? Kalau kita diperintahkan untuk memunculkan sifat ilmu, manusia memiliki sifat ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ilmu. Sekarang ilmu ini keluarkan coba kayak apa? Bisa tidak? Tidak. Itu namanya sesuatu yang sifatnya maknawi, paham? Tidak bisa diindera, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa dirasa, paham? Nah, ini yang diibaratkan kemarin dengan makna zihni, ada di benak saja, paham? Alif, Saba, Ismail, Wahyu, semuanya berkumpul dalam satu kata insan. Galan insan bukan? Insan. Nah, sama-sama insan, manusia. Terkumpul dari nah, lafaz sifatnya memiliki sifat insaniyah, memiliki sifat kemanusiaan. Ya enggak? Kalian punya sifat manusia atau binatang? Nah, memiliki sifat kemanusiaan. Nah, sifat kemanusiaan ini coba antum keluarkan, bisa enggak? Enggak bisa. Ya kan? Tapi ada pada kalian ini semua manusia memiliki sifat insaniyah. Paham? Nah, ini namanya apa? Antara insaniahnya Alif dengan insaniahnya Ismail, nah, ada ishtirak lafzi. Lafadznya sama, cuman akhirnya beda. Ini lebih kuat, itu lebih condong ke binatang misalnya. Nah, dan seterusnya. Taib. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Naam. Sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah paham ini gambarannya, ikhwan. Jadi tadi lafdul mushtarak maknanya dalam bahasa kita bersinonim. Yang kedua, lafdul al-mutawatir. Naam. Yaitu allati tadullu ala ayanin muta'addidah bima'nan wahid bainahuma, yaitu suatu kata yang menunjukkan kepada ain yang bermacam-macam, yaitu kepada zat yang bermacam-macam dengan makna yang satu, yang apa? Yang berserikat padanya hal-hal yang dinamai tersebut, yaitu lafzul mutawati, yaitu apa? Suatu kata yang menunjukkan kepada zat yang berbeda-beda tapi memiliki apa? Memiliki kesamaan dari si makna, atau memiliki unsur yang apa? Yang sama pada keduanya. Seperti misalnya tadi penunjukan kata insan. Insan antara fulan, alan, amr, zaid sama dikumpulkan dengan kata-kata semuanya insan, ya kan? Sama-sama insan. Tapi hakikatnya berbeda antara si fulan dan si alan. Baik. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, berarti tadi ikhwan sebelumnya, untuk sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk masuk kategori al-lafdzul musytarak ataukah al-lafdzul mutawati? Bazaid. Lafdzul yang mutawati. Mutawati itu apa? Lafadznya sama, maknanya sama, ikhwan, tapi digunakan untuk zat yang berbeda-beda. Lafadznya sama, al-sifat as-sama, mendengar. Nah, maknanya juga sama, sama mendengar, ya mendengar. Tapi diterapkan sifat ini pada zat yang berbeda-beda. Sama, sama Allah dengan sama, sama'ul makhluk. Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Ada makna yang sama, yaitu sama-sama mendengar, ya kan? Kita semuanya paham, orang Arab paham ketika mendengar sama, mendengar ya paham. Oh, ada maknanya mendengar. Cuman hakikat pendengaran itu berbeda-beda. Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk berbeda. Tidak boleh dipukul rata. Nah, kesalahan ahlul batil, firqah-firqah yang sesat itu, ikhwan, karena apa? Tidak bisa membedakan ini. Ketika lafadznya sama, makna ada makna sama, berarti harus sama semua. Paham? Berarti kalau gitu pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk sama. Makanya kita tolak saja agar tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ini sebab tersesatnya mereka. Paham? Baik. Qala Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, wa aslul khata'i wal ghalati. Belum ya? Sampai mana kemarin? Tayyib. Qala wa hadha mawdi'un ittaraba fihi katsirun minan nudhar. Ya. Ini adalah tempat yang kebanyakan para ahli kalam mereka guncang padanya. Haitsu tawahhamu annal ittifaqa fi musamma hadhihi al-ashya' yujibu an yakuna al-wujudu alladhi lirabbikal wujudu alladhi lil'abdi. Di mana mereka menyangka bahwasanya kesamaan pada musamma hadhihi al-ashya', yaitu penamaan dari hal-hal ini, mengharuskan untuk wujudnya yang ada pada Rabb dengan wujud yang ada pada Abd itu sama. Taib. Mereka menyangka demikian. Ketika sama-sama disifati wujud, berarti apa? Wujudnya Rabb, wujudnya Allah seperti wujudnya makhluk. Ini asal pemahaman batil mereka dari sini. Wa ta'ifatun dhannat anna lafdzal wujudi yuqalu bil ishtirakil lafdhi. Dan sebagian golongan menyangka bahwasanya lafadz wujud itu dimasukkan pada jenis lafadz ishtirakul lafdhi, yaitu lafdzul mustarak al ishtirak al lafdhi, atau dengan lebih mudahnya lagi al-lafdu al-mushtarak. Lafaz yang tadi maknanya apa? Secara mudahnya lafaz-lafaz yang bersinonim. Wa kabaru uqulahum, dan mereka na'am menyombongkan diri asas akal-akal mereka, yaitu na'am membodohi akal mereka sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena secara akal tidak mungkin masuk kategori al-ishtirakul lafzi. Kenapa? Fa inna hadhil asma'a amatun qabilatun litaqsim. Sebab nama-nama ini sifatnya amah, sifatnya umum dan mampu untuk dibagi-bagi. Kama yuqal al-mawjud, yang qasimu ila wajib wa mumkin. Seperti dikatakan al-mawjud, sesuatu yang ada, mawjud, penamaan, ya kan? Penamaan mawjud. Ini bisa terbagi menjadi apa? Mawjud wajib dan mawjud yang mungkin. Juga mawjud yang qadim, yang terdahulu, dan mawjud yang hadis, yang datang belakangan. Berarti ini bukan lafdul mushtarak. Kenapa? Karena lafdul mushtarak itu tidak seperti ini. Nah, taib. Wa mauridu taqsim mushtarakun bainal aqsam. Taib. Dan mauridu taqsim, yaitu perkara yang terkena pembagian, ikhwan. Itu mushtarakun bainal aqsam. Itu ada kesamaan di antara bagian-bagian yang ada padanya. Atau dengan lebih mudahnya lagi, bahwasanya pada pembagian-pembagian tadi, masing-masing item-item hasil pembagian tersebut, item. Apalagi saya membahasakannya. Bagian-bagian dari pembagian, gimana? Sekarang mawjud terbagi menjadi apa? Wajib dan mungkin, ya kan? Menjadi wajib dan mungkin. Nah, pada wajib dan mungkin ini ada sisi yang mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mawjud. Paham? Sama-sama mawjud. Nah, inilah yang dimaksud dengan mauridu taksim mushtarakun bainal aqsam. Yang menjadi sebab pembagian itu, itu semuanya apa? Semuanya punya. Ya, semuanya punya. Ketika mawjud bagi jadi dua, wajib dan mungkin. Nah, yang wajib punya apa? Punya juga apa? Masuk kategori mawjud. Mungkin juga masuk kategori mawjud. Paham? Nah, ini yang dimaksud dengan mauridu taksim mushtarakun bainal aqsam. Baik. Sedangkan lafdzul mushtarak, lafdzul mushtarak itu bagaimana? Dikatakan oleh beliau, lafdzul mushtarak kalafdzi al-mushtari. Seperti lafadz mushtari. Al-waqi' 'alal mubta'i wal kaukab. Bagus itu. Saya makanya sedikit ragu. Mushtari ada titik duanya. Bagus tidak ada titik duanya, ikhwan, pada ya. Karena mubta', yaitu yang diberi, al-mushtara. Coba biar keliru lagi. Bagusnya cetakan berbeda, bagus. Kalafdil mushtara, seperti lafadz mushtara. Mushtara itu apa maknanya? Waqi' 'alal mubta' wal kaukab. Mushtara itu jatuh penggunaannya pada makna mubta' dan kaukab. Mubta' itu yang dibeli, mushtara itu yang dibeli. Kaukab juga ada kaukab yang namanya mushtara, bintang. Taib. La yang qasimu makna. maknanya tidak terbagi, ya Pak. Apakah ketika ini al-mushtara dibagi jadi dua, mubta dan kaukab, bisa enggak? Hah? Enggak ada, enggak bisa ini. Baik. Kenapa? Karena maknanya sudah jauh berbeda. Mubta itu barang yang dijual, kaukab itu apa? Bintang. Jadi mushtara itu nama bintang. Seperti apa? Yang paling mudah mata tadi, ainun. Ainun, nah, suatu kata yang digunakan untuk apa? Untuk mata-mata, nah, juga untuk apa? Mata yang di kepala, juga untuk mata air. Ya, semuanya ain. Ya, tapi apakah masing-masing dari tiga hal yang ditunjukkan oleh kata mata tadi itu memiliki sisi naam pembagian? Tidak, ya kan, berbeda dengan yang jenis tadi. Paham? Karena tidak, kau tidak menerima pembagian ini. Taib, ini kayaknya juga belum, bukan sinonim ini ya. Afan, salah dalam bahasa Indonesia, bukan sinonim ya, seperti ini ya. Apa namanya? Hah? Akronim, ah, akronim, nah, mungkin saya sudah lupa. Saya bukan sinonim, diralat bukan sinonim. Tapi lafdzul mushtarak kita aja bahasa Arabnya lebih keren, ah, lah, saya. Nah, walakin yuqalu lafdzul mushtarak yuqalu ala kada wa ala kada. Tapi dikatakan lafadz mushtarak itu nam digunakan untuk ini, digunakan untuk itu. Paham? Wa amsalu hadhil maqalat allati qad busital kalamu 'alaiha fi mawdhi'ih. Dan yang semisal dengan perkataan-perkataan yang telah dijelaskan panjang lebar tentangnya pada tempatnya sendiri. Cuman kita ingin tahu nam penggunaan istilah dasar ini, akhwan, dalam istilah mantik. Nah, walaupun sebenarnya dalam bahasa kita ada pembahasan sebagian tadi istilahnya sendiri-sendiri, ada akronim, ada sinonim, ada antonim. Nah, baik. Nah, sekarang berarti lafdzul mushtarak itu sesuatu yang tidak bisa menerima apa? Pembagian, tidak bisa diadakan hubungan pembagian padanya. Berbeda dengan lafdzul mutawatik. Lafdzul mutawatik itu bisa, nah, cara untuk mengetahuinya adalah suatu lafadz yang, nah, apa tadi, menunjukkan kepada zat-zat yang berbeda-beda dan memiliki apa, unsur kesamaan makna pada keduanya, ya tidak? Seperti maujud. Maujud terbagi jadi dua, ada maujud yang wajib, ada maujud yang mungkin. Nah, antara wajib, maujud wajib dan maujud mungkin ada si unsur sama, yaitu memiliki makna kulli pada maujud. Makna na'am dasar. Qala wa aslul khata'i wal ghalati tawahumuhum anna hadhihi al asma al 'amata al kulliyata. Tidak. Asya, tempat saya asma. Taib. Tapi jangan di ini, antum gunakan aja fi nuskhah asma. Wa aslul khata'i wal ghalati tawahumuhum anna hadhil asma'al 'ammata al kulliyata yakunu musammahal mutlaqul al kulliyu huwa bi'ainihi thabitan fi hadzal mu'ayyan wa hadzal mu'ayyin. Ya, harakatnya betul, fi hadzal mu'ayyan wa hadzal mu'ayyin, sama enggak mu'ayyan dua-duanya? Tambah saya diharokati ini dulu. Saya bacanya demikian. Coba kita cermati. asal dari kesalahan dan kekeliruan, yaitu apa? Sangkaan mereka bahwasanya nama-nama yang sifatnya ammah kulliyah ini, yang sifatnya umum dan menyeluruh ini, yakunu musammahal mutlaku al-kulliyu huwa bi'ainihi thabitan fi hadzal mu'ayyan wa hadzal mu'ayyan. Kalau demikian berarti harusnya dibedakan antara hadzal mu'ayyan yang pertama dengan hadzal mu'ayyan yang kedua. Naam. Taim, yaitu sangkaan mereka bahwasanya nama yang sifatnya ammah kuliah ini, naam, sesuatu yang dinamai dengannya musammaha al-mutlaq al-kulli, ya, yang dinamai dengannya secara mutlak, huwa bi'ainihi thabitan, ya, nama tersebut, nah, memang betul-betul ada pada hadzal mu'ayyan, yaitu yang pertama, misalnya antara Allah dan makhluk, berarti fi hadzal mu'ayyan yaitu pada Allah, wa hadzal mu'ayyan yang kedua yaitu pada makhluk. Nah, itu lebih jelas maknanya. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Bahwasanya sebab kesalahan mereka, nah, mereka tidak menetapkan pendapat bahwasanya lafaz itu lafaz mutawatiah. Nah, mereka tidak menetapkan itu. Itu intinya. Baik. Sebab apa? Seandainya mereka menetapkan lafaz mutawatiah, mengharuskan mereka menetapkan makna kulli. Ya, makna kulli ini makna, ya, makna al-kulli, ikhwan, antum harus pahami. Al-makna al-kulli yaitu suatu makna yang kemarin apa? Kalau mau dimunculkan di luar, tidak ada. Tidak ada bentuknya, ya kan? Tidak bisa ditimbang. Paham? Tidak bisa diindra. Tapi sesuatu yang hanya ada di pikiran, ada di benak saja. Nah, ya, cuman mereka alasannya tidak mau menetapkan makna al-kulli itu, karena kalau menetapkan makna itu akan melazimkan adanya tashbih antara Allah dan makhluk. Dan ini pendapat yang batil. Sebab apa? Sebab makna al-kulli atau makna al-am sama. Atau kalau ketemu makna al-am atau makna al-kulli, itu bukan sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang bisa dimunculkan di alam nyata. Bisa dilihat, bisa dilihat. Cuman itu hanyalah sekedar makna yang ada di benak, paham? Ada di benak. Taib. Seperti tadi contohkan insaniyah. Insaniyah ada Zaid, ada Amr. Semuanya memiliki kesamaan, sama-sama apa? Insan, sama-sama manusia. Coba insaniyah itu kayak apa? Kita paham insaniyah, ya kan? Kemanusiaan. Ada sifat kemanusiaan padanya. Tapi coba antum, Abah Muhammad, sifat kemanusiaan antum tunjukkan mana? Nah, dikeluarkan. Tidak bisa, ya kan? Tidak bisa. Itulah makna kulli antara kalian semua. Ini ada apa? Ada makna yang sama-sama dalam lafaz insaniyah. Walaupun masing-masingnya beda-beda. Taib. Nah, mereka menyangka bahwasanya makna kulli ini, ya kawan, tayyib, ketika ada pada sesuatu itu apa? Hakikatnya betul-betul sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika makna kulli ada pada Allah, sama-sama wujud, wujud Allah, akhirnya mereka katakan berarti harus sama dengan wujud makhluk. walaysa kadzalik, padahal tidak seperti itu. Fa inna ma yujadu fil kharit la yujadu mutlaqan kulliyan bal la yujadu illa muayyanan mukhtasan. Sebab apa-apa yang terwujud fil kharit, yaitu di dunia nyata, sesuatu yang nyata. Fil kharit artinya kharij dzihn. Fil kharij yaitu fi kharijiz dzihni, yaitu yang sudah keluar dari apa? Dari pemikiran kita, enggak hanya ada di pemikiran tok tapi bisa betul-betul terwujud. Sesuatu yang fil kharij tidak akan mungkin didapati la yujadu mutlaqan kulliyan. Tidak akan didapati secara mutlak kulli seperti itu. Fal la yujadu illa muayyanan mukhtasan, bahkan makna tersebut tidaklah didapati kecuali dalam kondisi muayyanan mukhtasan, dalam kondisi sudah ditentukan dan sudah dikhususkan pada zat tertentu. Seperti wujud. Wujud kalau diungkapkan untuk dikeluarkan makna na'am kulli wujud ini tidak bisa. Tapi ketika disebutkan secara khusus wujudullah, baru, ya kan? Baru seorang paham, oh wujudnya Allah. Wujudul makhluk, oh wujudnya makhluk. Paham? Wa hadhihi al-asma idza sammallahu biha kana musammaha muayyanan mukhtassan bih. Dan nama-nama ini apabila Allah bernama dengannya, maka yang dinamai pun adalah sesuatu yang tertentu dan khusus, dengan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza summiya biha al-'abdu kana musammaha mukhtassan bih. Apabila hamba dinamai dengannya, maka apa? Yang dinamai pun khusus, ya, penunjukannya khusus untuk si hamba. Fa wujudullah wa hayatuhu la yusyarikuhu fiha ghairuh. Sehingga wujudnya Allah dan kehidupan Allah tidaklah menyamai padanya selain Allah. Ya, tidak ada unsur kesamaan. Naam, pada wujudnya Allah dan kehidupan Allah tersebut dengan apa? Dengan wujudnya makhluk. Bal wujudu hadzal mawjudil muayyan la yusyrikuhu fihi ghairuh. Bahkan wujud, ya, dari sesuatu yang ada secara tertentu, ya, wujudu hadzal mawjudil muayyan, wujudnya mawjud yang telah muayyan ini, yang telah ditentukan masing-masingnya, la yusyrikuhu fihi ghairuh, tidaklah apa? Tidaklah menyekutuinya pada wujud yang sudah ditentukan tersebut selainnya. Tayyib, misalnya kita. Tayyib, wujudu Zaid tidak sama dengan wujud siapa? Wujudu Amr, mulai dari permulaannya dan akhirnya, ya kan? Juga ketika menjalani kehidupan berbeda-beda. Paham? Fa kaifa bi wujudil khaliq? Terus bagaimana dengan wujud al-khaliq, wujudnya Allah? Tentunya sangat jauh perbedaannya, tidak bisa disamakan antara wujudul makhluk dengan wujudul khaliq. Ala tara annaka taqul hadza huwa dzak fal musyaru ilaihi wahid lakin bi wajhaini mukhtalifain. Tidakkah engkau lihat bahwasanya engkau mengatakan hadza huwa dzak. Hadza huwa dzak. Ini, ya, Ahmad ini yaitu yang kemarin kamu lihat misalnya. Kemarin misalnya lihat si Ahmad saya sedang keluar. Di pasar ada lapor ke saya. Saya itu Ahmad. Aku saya lihat, baru lihat di pasar kok sudah lihat di sini. Apa tadi Ahmad atau bukan? Kemudian saya bilang, hadza huwa dzak. Ya, Ahmad ini yang kamu lihat di sana. Paham? Ini maksud hadza huwa dzak. Fal musyaru ilaihi wahid, yang diisyarati itu satu, yaitu orang ini nih. Ya, si Ahmad ini. Lakin biwajhaini mukhtalifain, akan tapi dari apa? Dengan dua sisi yang berbeda, yaitu maksudnya sekarang yang duduk di majelis Yang zat itu maksudnya yang tadi dilihat di pasar. Tapi ya orangnya sama. Paham? Hadza huwa zat. Maksudnya apa, ikhwan? Ketika seorang mengatakan, Ahmad hadza huwa zat. Ya, Ahmad yang ini, ya itulah yang kamu lihat di pasar tadi. Nah, orang yang diisyarati itu satu atau dua? Hah? Satu, ya kan? Tapi pengisyaratannya dengan dua sisi yang berbeda, ya kan? Paham? Hadza yang maksudnya di sini yang duduk sekarang ini, ya itulah yang tadi dilihat di pasar. Nah, taib. Demikian pula wujud kulli, ikhwan. Al-wujudul kulli. Nah, walaupun itu satu wujud kulli, tapi apa? Memiliki sisi pandang yang berbeda-beda. Nah, wujudul khaliq, wujudul makhluk. Nah, beda, sama-sama wujud. Tapi di sini wujudul khaliq karena wujudul makhluk. Nah, taib, sama-sama memiliki kesamaan mutlaqul kulli, yaitu wujud ada. Tapi ketika sudah dilihat dari sisi pandang yang berbeda, ini wujudnya Allah, tentunya sudah berbeda dengan wujudnya makhluk. Nah, maka masing-masing wujud memiliki kekhususan yang tidak disekutui oleh wujud zat yang lain. Sehingga wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Tadi analogi dari Imam Ibnu Abil Is, ya, Ibnu Abil Is Al-Hanafi, yaitu agar lebih dekat pemahamannya tadi, untuk menunjukkan apa? Satu hal, tapi apa? Dilihat dari dua sisi pandang, paham? Ketika dikatakan hadza huwa dzak, tapi yang diisyarati ya satu, cuman berbeda sisi pandangnya. Nah, yang diisyarati itu maksudnya makna kulli, ya kan? Makna kulli itu sama, wujud sama-sama wujud. Itu ketika makna kulli, makna yang menyeluruh, yang tidak mungkin ada kecuali dia apa? Di benak, di pikiran saja, paham? Ketika mau diungkapkan di luar pikiran untuk menetapkannya, harus ada pengkhususan wujud siapa? Ya kan? Wujudnya Allah, wujudnya makhluk. Nah, ini baru jelas, paham? Tapi kalau sekedar wujud gitu tak? Ya bisa, ya kan? Nah, ini paham ya, kawan? Tayyib. Barakallahu fikum. Insyaallah masih butuh menantang ini sampai nanti tasalsul. Kalau sudah tasalsul, insyaallah sudah setelah itu biasa pembahasan-pembahasan seperti pembahasan kitab-kitab akidah yang lain, cuman beberapa hal seperti misalnya pembahasan qadar lebih juga lebih detail lagi untuk membantah ahlul bidah. Kenapa? Karena yang memang membuat ruwet seperti ini, ikhwan, siapa? Ahlul bidah. Pembahasan para sahabat tidak sampai harus membahas seperti ini. Kenapa? Karena tidak muncul bidah ahlil kalam. Paham? Cuman mau tak mau antum sebagai apa? Sebagai penuntut ilmu salafiyin, mempelajari akidah harus mampu untuk apa? Bisa membongkar kedua ahlil kalam, ahlil bidah dari berbagai macam jenisnya, sehingga tahu akidah salafiyah itulah akidah yang hak. Cuman nanti harus sudah punya dasar, yaitu dasarnya tadi apa? Kita tetapkan sifat bagi Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan makhluk. Itu sudah pegang dulu itu. Kemudian yang ini adalah untuk membantah mereka-mereka yang menolak sifat-sifat bagi Allah dengan alasan kalau menetapkan itu akan apa? Akan berkonsekuensi apa, Safiq? Penyamaan Allah dengan makhluk. Nah, itu dulu sudah. Nah, sekarang membahas sebab mereka. Kok sebab sampai mereka apa? Mengatakan penetapan itu berarti konsekuensinya menyamakan Allah dengan makhluk. Karena tadi ini, mereka jatuh dalam pemahaman bahwasanya penamaan-penamaan itu adalah kategori al-lafdul mushtarak. Nah, di sini ternyata ujungnya. Taib. Barakallahu fikum. Naktai bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.